Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, pada kesempatan yang mulia ini di tempat yang mulia yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatannya, maka sepantasnya kita selalu memanjatkan puja syukur atas segala kemudahan-kemudahannya. Terkhusus bagi kita seorang talibu ilm, seorang penuntut ilmu, ketika diberi kesempatan waktu bisa belajar, memahami Quran dan Sunnah, ini merupakan salah satu di antara sebab yang akan memudahkan urusan-urusan kita, urusan yang akan membawa kebaikan fid dunya wal akhirah, yang berujung dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Mayuridillah bihi khaira yufaqihu fiddi. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dengan kebaikan, niscaya dipahamkan pada agamanya. Memahami agama ini ya ibadallah adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan bagi orang yang menginginkan kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika ada waktu dan kesempatan, syukurilah dan betul-betul dijaga dengan kesempatan itu. Karena kita tidak tahu kondisi-kondisi yang akan kita hadapi hari esok. Apa yang kita hadapi hari ini, maka itulah yang kita berusaha untuk menjadikan kesempatan talabul ilmi. Dalam kondisi seperti ini, wabah masih melanda, Allah Ta'ala masih membuka pintu kesempatan talabul ilmi, maka ini sebuah kenikmatan yang sangat besar. Terlebih yang kita kaji adalah petunjuk dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebaik-baik petunjuk hidup di dunia untuk menuju akhirat. wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih melanjutkan pada bab amar ma'ruf nahi mungkar dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita bawakan syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita akan masuk hadis yang kelima. Al-Khamis yang kelima. An Ummul Mukminin Ummi Salamah. Dari Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Siapa dia? Ummi Salamah. Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha. Salah satu istri dari istri-istri Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabiyyi, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari suaminya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Anahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Innahu yusta'malu alaikum umara'un. Fata'rifuna wa tungkirun. Beliau mengkhabarkan, sesungguhnya akan memimpin urusan-urusan kalian para pemimpin-pemimpin kalian. Fata'rifun wa tungkirun. Kalian mengenali mereka dan kalian mengingkari. Kalian mengenali mereka para pemimpin dan kalian mengingkari. Kenapa mengingkari? Karena pemimpin tersebut tidak melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusta'malu alaikum umara'un, akan memimpin urusan-urusan kalian para umara yang kalian kenali mereka dan kalian mengingkari, karena mereka tidak melaksanakan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla, sehingga kalian pun mengingkari. Faman kariha faqad bari'a. Barang siapa yang benci, kariha, barang siapa yang benci, benci dengan kemungkaran penguasa, faqad bari'a, sungguh dia telah berlepas diri. Bara, berlepas diri. Siapa yang benci berarti dia telah berlepas diri. Nah, lalu kata beliau, waman angkara faqad salima. Siapa yang mengingkari? Kalau tadi cuma benci, di sini barang siapa yang mengingkari, sudah sampai pada tingkatan pengingkaran. Apa kata beliau? Salima, dia selamat. Selamat dari kemungkaran yang dilakukan pemimpin. Karena apa? Dia itu angkara. Walakin man radiya wa taba'a. Namun barang siapa yang dia ridho, radiya, dia ridho, tidak ada rasa benci, Dia ridha, tidak ada pengingkaran. Wa taba'a, dan mengikuti. Taba'a, mengikuti kemungkaran. Maka dia binasa. Dia akan binasa karena mengikuti orang yang binasa. Barakallahu fikum. Kalau mereka para sahabat, kata Ummi Salamah, para sahabat bertanya menghadapi kondisi pemimpin yang seperti itu, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, tidaklah kami memerangi mereka. Nuqatiluhum, bolehkah kami memerangi mereka karena mereka melakukan kemungkaran? Ala nuqatiluhum. Qala, Nabi menjawab, dan ini sebaik-baik petunjuk, khairul huda. Qalu, qala la ma aqamu fikum as-salata. Beliau menjawab dengan tegas, tidak boleh, la tidak boleh memerangi para pemimpin yang kalian melihat melakukan kemungkaran. Tidak boleh. Pemimpin yang melakukan kemungkaran, tidak boleh kamu memerangi mereka. Ma aqamu fikum as-salat, selama mereka aqamu, menegakkan di tengah kalian as-salah, salat ini, salat lima waktu ini, selama mereka menegakkan bersama kalian salat ini. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1854. Tirmidzi juga mengeluarkan dalam sunannya, dalam Kitabul Fitan. Imam Ahmad juga mengeluarkan dalam As-Sunnah. Hadirin ma'asyiral muslimin wa rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Nawawi dalam syarahnya, maknahu, makna hadis, man kariha, tadi disebutkan, sesungguhnya akan memimpin kepada kalian para pemimpin-pemimpin yang kalian kenali mereka, dan mereka melakukan kemungkaran. Barang siapa yang kariha, apa yang dimaksud kariha? Kata Imam Nawawi, kariha biqalbihi. Kariha biqalbihi, dia benci dengan hatinya. Walam yastati' ingkaron biyadin wala lisanin, dan tidak mampu mengingkari dengan tangan dan lisan. Tidak mampu mengingkari dengan lisan. Ngomong tidak berani, ngomong tidak mampu, dan tidak pula dengan tangannya. Tidak mampu melakukan kemungkaran, mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Orang yang seperti ini, faqad bari'a minal ismi, dia telah berlepas dari dosa itu. Dosa yang dilakukan oleh pemimpin yang melakukan kemungkaran, dia tidak kecipretan dosanya. Barakallah. Kenapa? Karena kariha, benci. Bari'a minal ism wa adda wadhifatahu, dan dia telah menunaikan tugasnya. Tugasnya orang mukmin adalah mengingkari, benci dengan kemungkaran. Man ra'a minkum mungkara falyuhayyirhu biyadi. Fa ilam yastati fa bi lisani wa ilam yastati fa bi qalbi. Dia hanya mampu dengan hati, benci itu termasuk dari iman. Tugas kita itu membenci dengan hati. Barakallahu fikum. Sehingga kata Imam Nawawi, orang yang benci walaupun tidak mampu mengingkari dengan tangan dan lisan, telah berlepas dari dosa dan telah menunaikan tugasnya seorang muslim mukmin. Kalau dia orang mukmin, pasti benci dengan lawannya, benci dengan kesyirikan, benci dengan kebid'ahan, benci dengan kemaksiatan. Itu orang mukmin. Wa man angkara, barang siapa yang mengingkari, bihasbi taqatihi, sesuai kemampuan, faqad salima min hadhil maksiyah, dia selamat dari maksiat ini. Barang siapa yang berani mengingkari sesuai dengan kemampuan, selamat dari maksiat itu. Barakallahu fikum. Namun sebaliknya, keadaan yang ketiga. Jadi kalau begitu ada tiga golongan. Orang yang benci dengan hati, tidak mampu mengingkari dengan tangan dan lisan, selamat. Yang kedua, siapa yang mengingkari sesuai kemampuan, selamat dari maksiat itu. Yang ketiga, man radhiya, barang siapa yang dia ridho, ridho bi fi'lihim, dengan perbuatan para pemimpin, wa tabi'ihim, dan dia itu mengikuti, tabi', mengikuti kemaksiatannya, fahuwal 'asi, itulah orang yang berbuat maksiat, itulah orang yang berbuat maksiat. Naudzubillah min dzalik. Sehingga kata Imam Nawawi, kalau disimpulkan ada tiga golongan. Ketika muncul penguasa yang melakukan kemungkaran, manusia dibagi menjadi tiga golongan. Orang yang membenci dengan hati, tidak mampu mengingkari dengan tangan dan lisan, orang ini bari aminal ism, sudah terlepas dari dosa dan sudah menunaikan tugas. Yang kedua, orang yang mampu mengingkari dengan kemampuannya, selamat dari maksiat itu. Yang ketiga ini yang binasa, orang yang ridho dan mengikuti kemaksiatan itu. Berarti dia terjatuh pada maksiat, na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini salah satu prinsip dari prinsip imam-imam kita, karena kita mengikuti para ulama Ahlus Sunnah, prinsip menjaga persatuan kaum muslimin, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, beliau menyebutkan di antara prinsip Ahlus Sunnah, wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimin fahuwa khariji wa qad syaqqa asal muslimin. Barang siapa yang keluar memerangi seorang pemimpin kaum muslimin, berarti dia khariji, telah memecah barisan kaum muslimin, wa khalafal athar, menyelisihi atharnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Sehingga ini prinsip yang ada, yang diwariskan oleh para ulama-ulama kita mundus zaman ila yaumina hadza, sampai hari ini. Kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh Utsaimin yang punya kitab wa bihadzal hadis. Dalam hadis yang kelima ini, alladzi dzakarahul muallif, yang telah disebutkan oleh muallif Imam An-Nawawi rahimahullah, akhbaru alaihi salatu wassalam, beliau mengkhabarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, apa khabar beliau, dan khabar beliau pasti benar, pasti terjadi. Apa kata beliau? Anahu yusta'malu alaina umara, bahwasanya akan memimpin atas kita para pemimpin-pemimpin, yakni yuwallun alaina min kibali waliyil amr, akan memegang urusan kepemimpinan kepada kita dari para pemimpin-pemimpin, waliul amr, para penguasa. Ta'rifun wa tungkirun. Kamu kenali mereka dan kalian mengingkarinya. Yakni anahum la yuqimuna hududallah. Kamu kenali mereka sebagai pemimpin kalian, tapi kalian mengingkari. Kenapa? Mereka tidak menegakkan hududallah, batas-batas hukum-hukum Allah. Ya. Apa yang sudah digariskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak ditegakkan. Wala yastaqimun ala amrillah. Mereka tidak istiqomah di atas perintah Allah. Kadang mengajak kepada kesyirikan, kadang mengajak kepada kebid'ahan, yang semua itu keluar dari istiqomah. Kadang muncul seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, ketika muncul pemimpin yang tidak istiqomah di atas perintah Allah, tungkirun minhum. Wa ta'rifu. Kalian tungkiru, mengingkari mereka, dan kalian kenali mereka. Siapa mereka? Wahum umara. Ternyata mereka itu para pemimpin kalian sendiri. Waliyul amr. Umara li waliyul amr alladhi lahul bay'ah. Pemimpin yang memegang urusan-urusan yang ada padanya bay'at. Apa bay'at? Bay'at yakni seorang bersepakat mengangkat seorang pemimpin. Kalau semua jari isyarat mengisyaratkan kepada dia sebagai pemimpin, itulah pemimpin yang hak. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, kapan seorang dikatakan pemimpin? Kalau jari-jari kaum muslimin mengisyaratkan kepada dia. Negara kita sepakat, kalau ditanya mana pemimpin kamu, jari-jari rakyat akan mengarahkan kepada dia. Siapa dia? Bapak Jokowi. Berarti dia pemimpin kalian. Maka berarti sudah ada baiat, mendengar dan taat. Nah, ketika sudah diangkat sebagai pemimpin, sudah ada baiat untuk mendengar dan taat semua rakyat, dan ternyata dia melakukan satu kemungkaran misalnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing kepada kaum muslimin, membimbing kita salafiyin, ahlu sunnah yang ingin mengikuti jejaknya para salaf. Faman kariha faqad bari. Siapa yang benci, dia telah berlepas diri, benci dalam hati. Waman angkara faqad salim. Siapa yang mengingkari dengan tangan atau lisan, selamat. Walakin man radiya wa taba'a. Namun siapa yang ridha dan mengikuti, yakni annahu yuhlik kama halaku, dia akan binasa sebagaimana binasanya orang yang berbuat kemungkaran. Nas'alullah salama wal afiyah. Keselamatan berarti dengan mengingkari kemungkaran. Suma sa'alun nabiyya. Setelah itu mereka pun mencari solusi. Solusi dalam menghadapi kondisi seperti itu. Sahabat belum mengalami. Sahabat belum mengalami zaman-zaman yang beliau khabarkan. Itu sudah bertanya. Menunjukkan para salaf itu berjalan dengan bimbingan ilmu. Bagaimana kalau kita yang zaman sekarang mendapati kondisi seperti ini? Seharusnya lebih banyak belajar dan belajar. Bukan mengedepankan emosi, akal, perasaan, hawa nafsu. Bukan. Bertanya dengan ilmu. Lihat para sahabat. Belum mereka dapatkan kondisi yang kita dapatkan, sudah bertanya. Terlebih kita seharusnya banyak belajar. menimba ilmu bagaimana para salaf menghadapi zaman-zaman yang mencekam. Suma sa'alun nabiyya, mereka bertanya, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, bolehkah kami memerangi mereka? Qala, Nabi menjawab. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam jawaban yang terbimbing dengan wahyu. Apa kata beliau? La, tidak boleh. Ma aqamu fikumus salat, selama mereka menegakkan di tengah kalian salat. Karena yang namanya pemimpin, kata Hasan Al-Basri, yang namanya a'immah alladzi yuwallun, alladzina yuwallun, pemimpin itu yang memegang urusan-urusan kita seperti salat Jum'ah wal jamaah wal idain wasuhur wal jihad, lima. Kata Hasan Al-Basri, yang namanya umara alladzina yuwallun umurin umurina al-khams, pemimpin itu yang memegang urusan kita, di antaranya lima hal: salat, jamaah wal jumuah, wal idain, salat hari raya, juga termasuk jihad, termasuk suhur. Apa suhur? Menjaga tapal batas negeri kaum muslimin. Itu tugas mereka. Sehingga kalau mereka masih menegakkan sholat bersama kalian, tidak boleh diperangi. Fadalla, dari hadis ini, kata Syekh Utsaimin, dari hadis ini menunjukkan ala annahum ay umara idza ra'ayna minhum ma nunkiru fa innana naqlahu dzalik. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya para pemimpin-pemimpin, apabila kita melihat dari mereka, dengan pasti, kita melihat dengan pasti, karena di antara ilmu adalah melihat, bukan katanya, beritanya, konon katanya, betul-betul kita tahu dengan ilmu, betul-betul kita melihat dari mereka, barakallahu fik, manakrahu manunkiru fa inana nakrahu dalik. Apa yang kita lihat, kemungkaran yang kita ingkari, fa inana nakrahu dalik, kita pun benci, hati kita langsung mengingkari, kok kayak gini, kok seperti ini, hati kita mengingkari. Barakallahu fikum, ini yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Hatinya tidak suka. Walang wanungkiru alaihim, dan kita pun mengingkari perbuatan mereka. Kita pun mengingkarinya. Fa inih tada falana walahum. Kalau mereka mau mengikuti petunjuk, falana walahum, untuk kita pahalanya dan untuk mereka kebaikannya. Kalau antum berani mengingkari, kalau tadi kita benci. Tingkatan yang kedua, kalau kita mengingkari atas mereka, fa inih tadau, kalau mereka mau menerima hidayah kita, seharusnya begini pak, seharusnya secara ilmu hidayah seperti ini pak. Mereka menerima, falana walahum, maka untuk kita pahalanya, karena kita melakukan amal soleh, amar ma'ruf, nahi mungkar, walahum, dan untuk mereka kebaikannya. Wa illam yahtadu falana wa alaihim. Namun sebaliknya, kalau mereka tidak mau yahtadu, mengikuti petunjuk, kita sampaikan ilmunya, petunjuknya, hidayah ilmunya, ternyata mereka tidak menerima, falana, maka pahala untuk kita, wa alaihim, dan dosanya untuk mereka, wa alaihim, dan dosanya untuk mereka. Sudah selesai tugas kita, dosa mereka yang menanggung. Kita kalau mampu amar ma'ruf nahi mungkar dapat pahala. Alhamdulillah. Kita tidak dapat dosanya, dapat pahalanya. Karena apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa dengan lisan, bisa dengan tangan. Dalam hadis ini pula poin yang ketiga, setelah kita membenci, yang kedua mengingkari, maka Syekh mengatakan annahu la yajuz an nuqatilal umara. Tidak boleh untuk kita membunuh para pemimpin-pemimpin alladzina ra minhul mungkara, yang kita melihat dari mereka kemungkaran yang dilakukan. Tidak boleh langsung bawa apa namanya bom molotov dilemparkan kepada dia supaya mati, selesai urusan. Itu pikiran pendek, pikiran yang pendek dan berbuat kejahilan, sebagaimana para teroris-teroris kadang. Anak-anak muda yang umurnya puluhan atau belasan tahun dengan semangatnya membunuh pemimpin, akhirnya terjadi apa ya ibadallah, terjadi kerusakan yang besar. Li'anna muqatalahum fiha syarrun kasir. Lihat akibat, akibat serampangan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, membunuh pemimpin yang berbuat kemungkaran. Apa akibatnya? Di antara akibatnya ialah kata Syekh, membunuh mereka syarrun kathir, muncul kejelekan yang banyak. Muncul kejelekan yang banyak. Namanya pemimpin, orang yang besar di atas kita, disakiti ya. Semut saja disakiti bisa membalas. Apalagi pemimpin, mereka disakiti oleh kamu akan membalas dengan balasan yang lebih mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua akibatnya kata Syekh, yafutu biha khairun katsir, akan luput, yafut akan luput kebaikan-kebaikan yang banyak. Di antara kebaikannya ya ibadallah, keamanan. Negara jadi kacau, negara akan rusak, dakwah akan terhalang, dicurigai dakwah yang hak karena mirip-mirip dengan para teroris. Para teroris yang kadang menampakkan ahlul hak, tetapi ketika melakukan teror seperti pakaian orang biasa. Tapi ketika di depan kamera seolah ahlul hak. Sehingga di sini yang menjadi kerugian besar adalah dakwatul hak. Begitu akibatnya. Dan mereka tidak berpikir panjang ke sana, karena yang mereka ikuti hawa nafsu. Barakallahu fikum. Dua poin ini, muncul kejelekan yang banyak, luput kebaikan yang besar. Li'annahum idza kutilu aw nubidu lam yazidhum dzalika illa syarra. Karena mereka apabila diperangi, dilawan dengan senjata, lam yazidhum dzalik, tidak akan menambahkan atas mereka illa syarra, kecuali kejahatan. Semakin parah perlawanannya. Fa innahum umara yarawna anfusahum faqanas. Karena mereka para pemimpin melihat diri mereka di atas manusia, orang nomor atas. Sementara kamu rakyat jelata melawan orang yang di atas. Na'udzubillah min dalik, sehingga yang muncul kejelekan. Fa idzana baduhum annasu aw qataluhum istada syarrahum. Sehingga kalau manusia melawan, memerangi mereka dengan pedang-pedang mereka, senjata mereka, istada syarrahum, akan bertambah kejelekan pemimpin. Illa anna nabiyya, namun Namun hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam syarrata dzalika bisyartin. Syarrata dzalika bisyartin. Memberikan syarat dengan satu syarat. Qala ma aqamu fikum as-shalat. Tidak boleh diperangi selama mereka menegakkan di tengah kalian salat ini. Artinya apa? Syaratnya ialah barakallahu fikum, kalian tidak boleh memerangi mereka dalam kondisi mereka dalam kondisi salat. Kalau masih salat tidak boleh diperangi. Barakallahu fikum. Sehingga fadala dzalik ala annahu idza lam yuqimus salat fa inna nuqatiluhum. Berarti dari hadis ini menunjukkan apabila mereka tidak menegakkan sholat ini, kita memerangi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Walhamdulillah antum ya kaum muslimin wa yahla sunnah, di negeri kita ini pemimpinnya masih menegakkan sholat. Walhamdulillah. Sehingga tidak boleh kalian kemudian mengangkat senjata membunuh mereka hanya sekedar melakukan satu dua kemungkaran, apalagi kemungkaran itu barakallahu fik bukan perbuatan kekufuran. Dan ini nasihat dan bimbingan Ar-Rasul. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan keamanan dan kemudahan bagi negeri ini untuk segera mengangkat bala wal waba wal bala ma dhahara minha wa ma batan, dan Allah jaga negeri ini dari segala min syarrin wa min ahli syar, dari kejelekan dan para pelaku kejahatan, dan Allah bimbing kita semuanya bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakatuh.